Andai kata di dunia tiada cinta, mati kosong dan hampa tanpa jiwa. Andai kata di dunia tiada cinta, apa yang kau impikan sia-sia. Ku tak ingin hidup di sana. Saja di dunia penuh cinta.